Terima kasih. Selamat malam super audience. Apa kabar? Selamat datang di Maria Teguh Golden Way. Super sekali. Senang sekali saya Uli Hardinansyah bisa kembali hadir menemani Anda. Dan malam ini adalah episode yang sangat spesial karena kita memiliki judul yang unik. Judul kita pada malam hari ini adalah Thank You For Your Heart. Terima kasih untuk hati Anda. Banyak terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Anda yang telah berbagi hatinya dengan kami dan telah bersama-sama hingga kini Facebook fans Mario Teguh pertanggal 6 Mei sudah mencapai Rp1.085.000. Rupiah. Orang. Bedakan ya. Bedakan rupiah dengan hati itu penting, beda yang harus dicatat. Baik. Dan seperti biasa tentunya kita akan berbincang dengan gembira, kita akan bercanda, tapi juga kita akan bersama-sama mendengarkan kata-kata yang perlu kita dengarkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.